lungguh ini. Kila hadil matak fi masa. Rapopo bro, rapopo. Wong itu solawat. Tapi senajan to mboten selawat man ana niku wau merga niku lagu menghormati kiai. Ora pantas maca ning WC. Engko arep pengajian arep nyanyike man ana ora ngapal. Engko nyanyine karo ngising aja. Man ana man ana man ana laula crot umpamane. Bu. Bu. Cinta mboten kalih para kiai. Seneng mboten kalih para ulama. Ingat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan tindak mriki mergo tresno kalih Kanjeng Nabi. Wallah, sesuk ning padang masar kumpul kalih golongane Kanjeng Nabi. Kok kowe ramin iki ngopo to mbok diamin kowe malah ndomblong jenggote mung telu. Jenengan tindak mriki mergo tresno kalih kiai, yakin sesuk ning padang masar insyaallah kumpul kalih para kiai. Senajan to ora duwe nasab kiai tak dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Kiai yo. Lah jenengan teng alam donya senengane mung jaranan tok ati-ati. Sesuk mati ni karo jatil-jatil. Tak tak tak tak ati-ati. Teng mriki teng jaranan matane. Jaranan niku lak teng Yogyakarta namine jatilan. Niku sak janjane lak ngundang demit. Mila jaranan niku menari lak dadi niku to. Lah wong jaranan ki ngundang demit kok sing teko wong kandhat. Berarti wong kandhat kaya mila bapak ibu para demit rahimakumullah. Ana kurang ajar to kiyaine para demit to kaya. Kurang ajar wong kene iki. Mosok ana kiai demit gantenge kaya ngene ora apa. Hei, tak mire demit. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman atas umatku. Yafiruna minal ulama, mereka meninggalkan ulama wal fuqaha dan ahli fikih, ditinggal lagi. Padahal nyuwun sewu, apalah artinya kita tanpa kiai tanpa guru? Mila bola-bali dipun ngendikaken, al ilmu bila syekhin fa syekhu syaitan, ilmu tanpa guru-gurune setan. Mila awal-awal kula ketemu kali Gus Robet, putrane Gusmi, Agus Tijani Robet Saifun Nawas, putrane Gusmi. Niku kepanggih kula nate ngendikan ngeten. Rusake wong sakniki niku ora mergo ora gelem ngaji, tapi mergo ngajine mung karo kitab lan buku tapi randuwe guru. Mila sing bener iki jenengan ngaten iki. Senajan to mboten nyekel buku, ora nyekel bolpen, tapi jenengan ngajine karo guru. Wong ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Wong ngaji kok mung karo radio tok. Bola-bali kula kandha, sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ra ana wujute niku jenenge antor. Son sembore semiki mas yo taudan ana swarane ra ana wujute hento jenenge.

Wah kurang ajar kan. Biar wis ta wanti-wanti aja mlebu polisi. Eh kurang ajar. Mbak polisi lho. Yo wantel dene. Ngono Pak polisi ning kene ngawur. Dan tangkap aja dan. Itu melanggar KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Lah iya ta. Lah piye kiai diundang pengajian rak diamplopi beda meneh dan tak lapor ke Kapolsek. 378 penipuan. Santai wae, udi ning kanca wedok nangis. Katanya nane ngawi medot janjimu. Pau. Lah tak mire lagune kudu kuwi, mundur alon-alon. Kumundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Lah awake dhewe ya mundur alon-alon, lah dhewe ora mundur alon-alon tapi ngaji alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa. Santri sing nakal raiso apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa. Ali maksiat sing kakean. Bungokno. Bisa selawatan dhisik ya. Ayo. Eh Pak Tamir selawatan ya. Pak polisi ngersake lagu napa Pak polisi? Ya mau kartanya lo nagih janji mau awas ngawur mosok ngene gitu mbiyen wis tawanci-wanci aja mlebu polisi niki ana Pak Kapolsek ngawur lagu napa Cidro Mas apa meneh wow eh sak duna meneh lah malah kowe lagune malah kecantol cawet iki ngopo. Kecandol cawat. Denggowo HP napa mboten? Nggowo HP napa mboten? Lampune pateni, flashe duripke. Ayo, dados. Ayo lagu. Ayo, dasile pateni matamu. Lah aku ngajine kepiye? Pak Takmir, lampune pateni Pak Takmir. Lah ora iso malah takmire tak pateni dhewe. Ayo kami pada ni. Pada ni apa ini pak? Kesuwan. Ya, flashnya semua diangkat HP-nya. Sing ra duwe flash cangkeme merenges. Ayo ayo selamatan yuk. Napa? Man ana lah kowe iki sapa kok takon man ana? Man ana iki sapa aku to? Lah kowe sapa? Lampune diangkat. Woi, lampune mateni. Wah, tamire ra top iki. Hasim. Lampune mateni, Sim. Tapi khusus Hasim tetep ning padangan, ngerti? Ana ning padangan ra ketok apa meneh ning petengah. Ayo dan, habis edan, ayo dan, selamatan dan, karena jamaah dan, nyenengke jamaah kita. Hei, ayo lampu nih. Wah, rawa si kerai panitia nih. Gak asik loh. Sakit mati mboten Pak Tamir. Paket gitu nih. Malah bro, kayak cangkem bro, kayak gitu. Ayo, ayo, durasi, durasi, durasi, durasi. Kesempatan ini lah, Tamir panitia. Apa nyileh sarungnya Pak Tamir nggih brongsong kuwi, Pak. Oh, masih proses. Lah, kuwi. Ora iso, ora iso. Ya wis.

في قلبي غير الله نور محمد صلى